Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedunguluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk mengharap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, dan juga para pendengar Radio Roja serta pemirsa Roja TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Para pendengar Radio Bas FM di Suruh Tigo dan sekitarnya, para pendengar Radio Muslim Yogyakarta dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak yang saat ini memasuki silsilah nomor 45, mengangkat tema anak dan sifat amanah bagian yang kedua. Karena kita sudah mengkaji bagian yang pertama, anak dan sifat amanah, dan saat itu kita sudah menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan amanah. Kemudian juga kita sudah jelaskan bahwa amanah adalah merupakan sifat yang sangat mulia di dalam agama kita. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas bagaimana cara untuk mencetak sifat amanah di dalam jiwa anak-anak kita. Sebelumnya, kita perlu mengetahui bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat terkenal dalam masalah amanah. Bahkan sejak sebelum beliau diangkat menjadi nabi sekalipun. Makanya orang-orang Mekah pada saat itu biasa memanggil atau menjuluki Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Amin, yang artinya adalah orang yang jujur, dapat dipercaya dan amanah. Makanya sifat positif Nabi ini, yaitu kejujuran dan keamanahan, merupakan salah satu kunci sukses Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam membantu perdagangan calon istrinya, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan ketika menjelang remaja, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diajak untuk berdagang, ya, diajak untuk berdagang membawa barang niagaan seorang saudagar wanita yang ada saat itu, yaitu Khadijah, yang kemudian akan diperistri oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kejujuran yang beliau miliki dan sebelumnya tentu taufik dari Allah azza wajal, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bisa sukses di dalam berdagang. Maka siapapun yang ingin sukses di dalam berdagang, maka dia harus jujur. Itu adalah modal yang paling mahal. Maka sering saya mendengar bahwa tes pendaftaran untuk menjadi karyawan atau menjadi pegawai di sebuah perusahaan atau di sebuah instansi, buat mereka yang namanya kejujuran itu lebih penting dibandingkan kecerdasan. Ya, mereka lebih mengutamakan orang yang jujur dibandingkan orang yang pinter, karena mencari orang pinter itu lebih mudah daripada mencari orang yang jujur. Ya, pinter nggak jujur malah bahaya. Ya, kalau orang bodoh nggak jujur, ya, kerugiannya yang akan ditimbulkan tidak sebesar kalau pinter tapi tidak jujur. Makanya perhatikan, maling yang pinter sama maling yang bodoh, lebih bahaya mana? Lebih bahaya mana? Maling yang pinter. Kenapa? Karena maling yang bodoh paling nyolong ayam, sandal. Bukan berarti boleh ya, nyolong ayam sama sandal boleh, enggak. Kalau maling yang pinter, apa? Korupsi. Korupsi. Ya. Korupsi duit miliaran rupiah. Sudah kayak gitu pinter untuk berkelit. Nah, pinter untuk menghindar. Pinter untuk menyelamatkan diri. Itulah pinter yang tidak diiringi dengan kejujuran. Makanya Nabi kita Muhammad SAW, dengan sifat jujur yang beliau miliki, beliau bisa sukses ketika memasarkan bisnisnya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian beliau juga sukses untuk menjadi figur. Untuk menjadi figur di tengah masyarakat saat itu, yang mana pada saat itu luar biasa rusaknya. Akan tetapi Nabi kita SAW muncul dengan kepribadian yang istimewa. Memiliki kejujuran yang luar biasa. Sehingga beliau menjadi figur. Tanpa melalui pencitraan. Ya, tidak seperti sebagian orang di zaman kita ini. Yang sukses dengan pencitraan. Ya. Pencitraan menampakkan sesuatu yang buruk seakan-akan baik. Kalau Nabi SAW tidak pakai pencitraan. Dengan kejujuran yang beliau miliki, beliau sukses menjadi figur di masyarakatnya. Kemudian beliau juga sukses menjadi suami dari seorang saudagar yang kaya, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian beliau sukses menjadi pemimpin umat dan juga sukses menjadi utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya kita menginginkan pribadi-pribadi muslim yang tangguh, yang memiliki kejujuran sebagaimana panutan kita semua, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya untuk mencetak pribadi yang jujur tidak semudah membalik telapak tangan. Tidak juga dengan mantra sim salabim. Akan tetapi mencetak pribadi yang jujur membutuhkan waktu, membutuhkan perjuangan, membutuhkan pengorbanan, membutuhkan pembiasaan, membutuhkan doa, dan sekian banyak hal yang perlu untuk dilakukan oleh seorang insan supaya dia bisa menghasilkan generasi yang jujur. Di depan saya ada sekitar 7 hal yang semoga bisa membantu kita untuk membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang jujur dan amanah. Yang pertama, kenalkan kepada anak kita mengenai hak dan kewajiban. Ya. Mana hak, mana kewajiban. Sejak dini, anak perlu diajari bahwa hak kamu sebagai anak adalah seperti ini, dan kewajiban kamu sebagai anak adalah seperti ini. Contoh, hak kamu sebagai anak adalah mendapatkan nafkah dari orang tua, mendapatkan pendidikan dari orang tua, mendapatkan perhatian dari orang tua, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Tapi jangan lupa, kamu sebagai anak juga punya kewajiban. Kewajiban kamu adalah berbakti kepada orang tua, memenuhi panggilan orang tua, mentaati perintah orang tua selama tidak menyelisih agama. Selain itu sebagai anak, sebagai saudara yang punya kakak, punya adik, juga harus dijelaskan kepada anak bahwa engkau terhadap saudara kamu punya hak. Sebagaimana engkau kepada saudaramu punya kewajiban. Orang kakak misalnya, dia punya hak dari adiknya untuk dihormati. Ya. Dia punya hak dari adiknya untuk dihormati. Misalnya, dia berhak untuk dipanggil dengan kata-kata mas. Kalau laki, laki. Kalau perempuan, mbak. Ketika kecil, anak-anak kita biasakan memanggil kakaknya dengan mas atau mbak. Itu sebenarnya adalah merupakan salah satu pembiasaan kita. Agar anak kita mengetahui hak dan kewajiban. Jadi engkau lahir belakangan. Orang yang lahir belakangan punya kewajiban kepada orang yang lahir duluan. Yaitu kepada kakaknya. Agar memanggil ya dengan panggilan yang baik. Ini adalah haknya kakak. Sebagaimana adik juga punya hak. Apa haknya adik? Untuk disayangi. Ya. Untuk disayangi, untuk dibimbing. Kemudian juga apa yang ada di rumah ini berupa makanan, ya, berupa minuman, berupa barang, uang yang terletak di atas meja, uang yang ada di dalam dompet orang tua, yang ada dalam dompet ibu atau bapak, atau yang terletak di dalam tas bapak dan ibu, HP yang dimiliki oleh orang tua. Ini semuanya harus dijelaskan kepada anak, apa haknya dia dan apa kewajibannya. Sehingga tidak kita dapatkan anak yang kemudian membuka-buka dompet siapa? Orang tuanya. Kadang-kadang anak ketika membuka dompet orang tuanya, belum tentu dia itu sedang mencuri. Bisa jadi dia karena tidak tahu, dia pikir bahwa apa yang ada di rumah berhak untuk dia ambil dan dia miliki. Makanya jangan buru-buru kita menuduh anak kita sebagai seorang pencuri. Manakala ternyata anak kita mengambil sesuatu yang dia pikir sesuatu itu bebas untuk diambil. Maka disitulah tugas orang tua untuk menjelaskan hak dan kewajiban. Bahwa anak sejak kecil tahu apa haknya, tahu apa kewajibannya. Sehingga dia tidak terbiasa untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Bahkan saat kita ajak anak kita keluar rumah, kemudian di jalan dia menemukan sesuatu yang berharga, entah menemukan dompet atau menemukan jam atau menemukan mungkin mainan sekalipun, ya. Mainan itu milik tetangga, kemudian digunakan untuk bermain oleh anak kita. Kita harus ajari anak kita untuk minta izin terlebih dahulu. Ya, sering saya ingatkan anak saya ketika pakai sepeda misalnya. Sepeda itu milik santri misalnya. Ya. Saya tanya sama anak saya, sudah izin atau belum? Kalau ternyata dia katakan belum, saya katakan jangan pakai. Karena itu bukan hakmu. Nah, inilah yang saya katakan, membiasakan. Contoh yang saya katakan tadi, membiasakan anak untuk mengetahui hak dan kewajibannya. Jadi ketika anak memakai barang orang lain tanpa izin, meskipun itu milik saudaranya sendiri. Ya. Misalnya, ya, anak memakai kaos milik kakaknya. Ya. Sudah izin atau belum? Suruh izin terlebih dahulu. Dengan seperti itu, maka sejak kecil anak sudah tahu mana yang seharusnya dia ambil dan mana yang seharusnya dia tinggalkan. Mana yang seharusnya dia pakai, mana yang seharusnya dia tanggalkan. Ini yang pertama. Adalah mengenalkan sejak dini kepada anak mengenai hak dan kewajiban. Berikutnya, yang juga membantu untuk menimbulkan sifat amanah adalah melatih anak untuk berpuasa. Melatih anak untuk apa? Berpuasa. Ini pernah kita bahas bahwa puasa itu diwajibkan kepada anak, diwajibkan, diharuskan. Itu ketika anak sudah apa? Sudah balig. Ketika anak sudah balig. Sebelum itu adalah pembiasaan. Nah, sebelum itu pembiasaan. Sehingga kalau ada anak usia 5 tahun, dia belum berpuasa, jangan dipukuli. Nah, karena dia belum wajib untuk berpuasa. Beberapa saat yang lalu, ada salah seorang jamaah yang konsultasi kepada saya. Dia bertanya, Ustaz, anak perempuan saya sudah balig. Dulu dia mau pakai jilbab. Sekarang ketika balig malah gak mau pakai jilbab. Subhanallah. Jadi dulu ketika belum balig pakai kudung. Nah, pakai jilbab. Sekarang ketika balig dia malah gak mau pakai jilbab. Ini bagaimana Ustaz? Apakah saya biarkan anak saya gak pakai jilbab? Atau bagaimana? Atau saya paksa? Sebelum saya jawab, saya tanya dulu. Dulu ketika belum balig, apakah anak ini dipaksa untuk pakai jilbab? Saya tanya gitu. Ketika belum balig, anak perempuan ini, apakah dipaksa oleh orang tuanya untuk pakai jilbab? Enggak, Ustaz, kata dia. Enggak saya paksa. Cuman, kalau lagi sumuk saja saya lepas, kalau sudah enggak sumuk, ya saya suruh pakai. Ya saya bilang itu namanya maksa. Kalau anak belum balig, diajari jilbab, itu hanyalah sifatnya anjuran. ya. Sifatnya anjuran dan bukan sebuah keharusan. Pembiasaan, bukan dengan paksaan. Bisa jadi, ya, bisa jadi anak ketika sudah balik, ya, nggak mau pakai jilbab karena dia merasa dipaksa untuk pakai jilbab di saat dia belum wajib pakai jilbab. Lalu terus bagaimana Ustaz yang dilakukan? Minta maaf, saya bilang. Minta maaf kepada anak bahwa dahulu orang tua melakukan kesalahan karena telah memaksakan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh agama. Selain itu juga minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoalah kepada Allah supaya hati anak luluh di saat sekarang ini ketika wajib pakai jilbab, supaya hatinya terbuka untuk memakai jilbab dan tidak benci kepada jilbab. Dan itu diceritakan oleh orang tuanya sampai taraf anak itu benci kepada jilbab. Makanya kita harus perhatikan. Yeah. Ketika kita membiasakan anak suatu ibadah dan dia belum wajib, sifatnya anjuran. Yeah. Sehingga pada saat itu bukan merupakan tindakan yang bijak. Anak usia 5 tahun, anak usia 6 tahun, ketika belum balik, kemudian dia belum sholat sekalipun, atau belum berpuasa, atau sholatnya masih bolong-bolong, bukan merupakan sifat yang bijak anak kita jatuhi hukuman. Makanya Nabi SAW hanya boleh memberikan pukulan ketika anak tidak sholat usia keberapa? Usia 10 tahun. Nah, kata Nabi SAW, muru awladakum bisolati wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak kalian untuk sholat saat usia berapa? 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Kalau sudah sampai usia 10 tahun, kok gak sholat juga, baru kalian boleh mukul. Usia berapa? 10 tahun. Nah, dalam masalah puasa, kita membiasakan anak dari dini untuk berpuasa. Walaupun tidak dengan paksakan, bukan dengan paksaan. Kenapa? Karena ketika anak terbiasa untuk berpuasa, maka secara tidak langsung kita telah mendidik anak kita untuk memiliki sikap amanah. Coba orang puasa. Kalau kita puasa, kemudian kita berbuka di dalam kamar kita sendirian, kita kunci kamarnya, kemudian kita minum susu sampai kenyang, makan mie goreng, ya, sampai kenyang, setelah itu kita lap mulut kita, kita sikatan, kemudian keluar rumah, keluar kamar pura-pura lemes. Orang lain tahu enggak? Enggak tahu. Akan tetapi kenapa kok kita bisa menahan itu semuanya? Karena kita paham bahwa ini adalah kewajiban dan saya tidak boleh melakukan hal ini. Jadi kita terbiasa untuk jujur. Yeah. Jadi puasa itu membiasakan orang untuk jujur. Berarti kalau ada orang yang puasa masih korupsi, berarti puasanya belum benar. Nah, berarti puasanya belum benar. Karena seharusnya kalau udah puasa, dia akan terbiasa untuk meninggalkan perilaku yang negatif, sekalipun tidak dilihat oleh orang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga, tumbuhkan sikap jujur kepada anak dalam ucapan maupun perbuatan. Maka kalau misalnya kita melihat ada anak bohong, ya, kita harus segera tegur, ya. Kalau misalnya anak, ya, mengatakan sesuatu walaupun bercanda, itu keliru, dia bohong, tidak mengatakan sesuai dengan kenyataan, kita harus jelaskan kepada anak dan kita harus tegur anak tersebut dan jangan dibiarkan. Makanya untuk membiasakan sikap jujur kepada anak, contoh yang paling harus kita berikan adalah dari orang tua. Nah, nggak mungkin kita bisa mencetak anak yang jujur kalau orang tuanya sendiri tidak jujur. Ya. Makanya kalau misalnya kita dapatkan ada orang tua masih suka berdusta kepada anaknya, kemudian menjanjikan sesuatu kepada anaknya tapi tidak menepati. Nah, nanti kalau misalnya kamu nilainya 10 ulangan, nanti ibu belikan kamu apa misalnya. Ternyata begitu dapat 10, tidak dibelikan. Hati-hati. Ya. Kalau misalnya kita seperti itu, maka nanti anak akan mengikuti perilaku buruk orang tuanya. Dan kalau misalnya anak sudah jujur, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala akan membuahkan sikap-sikap positif yang lainnya. Kalau anak terbiasa jujur, anak terbiasa amanah, maka dia akan selalu berbuat ikhlas di dalam bekerja. Tidak suka untuk cari muka. Jadi kalau melakukan sesuatu itu bukan karena cari muka supaya dilihat. Tapi dia melakukan sesuatu karena amanah. Saya punya kewajiban seperti ini. Saya membaca Al-Quran, karena saya punya kewajiban untuk membaca Al-Quran. Saya melakukan sholat karena saya punya kewajiban untuk sholat. Terbiasa anak untuk melakukan sesuatu karena ikhlas dan jauh dari niat-niat yang buruk. Dan ini sebagian kecil dari buah kejujuran atau buah sikap amanah. Makanya Nabi SAW pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, "Alaikum bisidqi." Hendaklah kalian selalu berusaha untuk jujur. Fa innas sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan mengantarkan seseorang kepada surga. Makanya perhatikan baik-baik, ini adalah salah satu di antara buah positif dari kejujuran. Yang keempat, di antara cara supaya anak kita memiliki sifat amanah dan kejujuran adalah pilihlah teman pergaul yang baik. Pilihlah untuk anak-anak kita teman yang baik. Subhanallah, anak-anak sekarang ini kenal rokok, kenal berkelahi, kenal maaf ya, video-video yang tidak baik dari siapa biasanya? Dari temannya. Ya. Maaf, bahkan sampai taraf yang namanya narkoba. Na'udzubillah min dzalik. Dari mana? Dari teman-temannya. Ya. Makanya kita harus waspada betul. Anak kita harus kita perhatikan dia jalan sama siapa. Ketika ada perubahan sedikit dalam diri anak kita, orang tua harus segera menyadari itu. Jangan sampai anak sudah rusak. Ya. Sudah rusak luar biasa baru kita sadar. Karena orang tuanya saking sibuknya bekerja, siang malam bekerja. Ya. Kadang-kadang ada sebagian orang tua, anak belum bangun, dia sudah berangkat kerja. Ketika pulang kerja, anak sudah tidur. Ada nggak kayak gitu? Ada. Ya. Ada sebagian orang tua, bahkan ibu. Ya. Bahkan ibu seperti itu, subhanallah. Ya. Katanya, saya harus cari duit buat anak saya. Kalau misalnya saya nggak cari duit, anak saya makan apa? Anak itu bukan cuma butuh makan. Anak itu juga butuh kasih sayang dari orang tuanya, perhatian dari orang tuanya. Makanya ketika anak sudah mulai menampakkan perbedaan, contoh. Ya. Kita pulang, anak pulang, ketika kita ngobrol sama anak, kok dari mulutnya tercium bau apa? Bau rokok. Kita harus segera menegur anak kita, tanya kepada anak kita. Jangan kita biarkan seperti itu, sampai nanti lama-lama semakin parah. Karena rokok itu baru awalnya. Yeah. Rokok itu baru awal. Nanti lama-lama ketika rokok itu sudah terbiasa, lama-lama anak bisa melangkah kepada sesuatu yang lebih berbahaya. Rokok, setelah rokok minuman keras. Setelah minuman keras narkoba. Setelah narkoba, maaf, nanti merampok. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan sampai anak sudah merampok, orang tua baru sadar. Ada sebagian orang tua yang marah sekali kepada anaknya ketika dipanggil sama polisi, ternyata anaknya ketahuan merampok. Saya katakan, loh dari dulu kenapa? Gak mungkin anak ujuk-ujuk baik, tiba-tiba jadi apa? Perampok tuh gak mungkin, pasti ada prosesnya. Yeah. Pasti ada proses sampai anak menjadi perampok. Nah, ketika anak mulai berubah itu, di mana orang tua? Ya, makanya, yang keempat, ya, pilihlah teman yang baik buat anak kita. Ya, pilihlah teman yang baik dan hindari anak dari teman-teman yang jelek. Ini yang keempat. Yang kelima, ya, jauhkan anak dari benih-benih penyimpangan sejak dini. Ini kaitannya dengan hal yang keempat tadi. Jadi kalau misalnya kita melihat anak sudah mulai melakukan kekeliruan-kekeliruan, walaupun sifatnya kecil, maka kita harus berusaha untuk menjauhkan hal itu dari anak kita. Ini adalah yang kelima. Yang keenam, yang ini sangat penting sekali adalah masalah doa. Ya. Kalau kita pengen anak yang baik, kita harus sering-sering mendoakan anak kita. Kalau misalnya kita jarang berdoa, jangan harap anak kita akan apa? Akan baik. Sering-seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ketika anak ini sudah mulai agak sulit untuk diatur. Ya kadang-kadang namanya anak, ya. Biasanya rajin baca Quran, suatu hari kok sulit sekali baca Quran. Cobalah, ya, menghibalah kepada Allah, merintihlah kepada Allah, bersimpuhlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah, ya. Karena yang menguasai hati para hamba adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis Nabi kita SAW mengingatkan, inna qulubal ibad baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa syaa. Sesungguhnya hati para manusia itu di antara dua jari Allah. Allah yang membolak-balikkan hati manusia, terserah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita menemukan anak yang sulit diatur, ketuklah pintunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sempatkan kita meminta Allah. Sempatkan kita bangun untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sujud kita antara azan dengan qomat, di hari Jumat setelah asar, ya. Di dalam sujud kita, di dalam salat kita, sebelum kita mengucapkan salam, setelah selesai kita mengucapkan tasyahud, ketika kita sedang safar, ketika kita sedang bepergian, ketika kita sedang berpuasa. Apalagi kita adalah orang tua yang doanya dijanjikan oleh Nabi SAW, mustajab. Kata beliau SAW, ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. Ada tiga doa yang pasti dikabulkan, tidak diragukan lagi. Yang pertama, atau di antara yang ketiga itu, kata Nabi SAW, da'watul walidi liwaladihi. Doanya orang tua untuk siapa? Untuk anaknya. Yang ketujuh, yang terakhir, ya, supaya anak kita memiliki sifat amanah, adalah kita harus menempa anak kita. Menempa anak kita supaya menjadi anak yang kuat, yang sabar, yang tabah di dalam menghadapi cobaan dan perjuangan untuk mengarungi hidup ini. Jangan kita biasakan anak kita menjadi anak yang cengeng. Ya. Jangan kita biasakan anak kita menjadi anak yang mudah patah arang. Menghadapi masalah sedikit nangis. Menghadapi sakit sedikit nangis. Kita biasakan anak kita menjadi anak yang kuat. Ya. Dan kita harus berusaha menjauhkan segala sesuatu yang bisa membuat anak ini mudah untuk lemah, cengeng, mudah marah, mudah patah semangat, dan mudah putus asa. Apa contohnya? Film-film. Ya. Film-film picisan. Ya. Lagu-lagu yang isinya adalah sesuatu yang cengeng. Ya. Coba perhatikan lagu-lagu yang ada saat ini. Kebanyakan lagu masalah putus cinta. Iya apa enggak? Ya. Film juga seperti itu. Apa yang bisa dipetik oleh anak dari tontonan dan lagu-lagu yang seperti itu? Ya. Sehingga anak mudah sekali untuk tersulut emosinya. Karena setiap hari dijejeli dengan film-film yang isinya adalah putus cinta, cerai, ya, cacian, makian, ya, anak yang durhaka kepada orang tuanya, orang tua yang tidak perhatian kepada anaknya, suami yang selingkuh, istri yang selingkuh. Setiap hari kita biarkan anak kita menonton tontonan seperti itu. Bagaimana tidak membuat anak ini menjadi anak yang cengeng dan lemah? Makanya perhatikan baik-baik. Nabi kita Muhammad SAW memberikan nasihat kepada seorang anak kecil pada zaman beliau, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Seorang anak kecil yang usianya belum sampai 10 tahun diberikan nasihat oleh Nabi SAW dengan nasihat-nasihat yang mungkin pada zaman ini orang dewasa pun tidak mengamalkannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam annal khalaiqa law ijtama'u 'ala an yu'tuka shay'an lam yuridillahu an yu'tiyaka lam yaqdiru 'alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah wahai Ibnu Abbas, seandainya manusia semuanya bersatu padu untuk memberimu sesuatu dan Allah tidak berkenan, maka sungguh engkau tidak akan bisa mendapatkan sesuatu tersebut. Jadi di sini anak dibiasakan untuk minta sama Allah Subhanahu wa taala. Walau ijtama'u an yasrifu 'anka syai'an aradallahu an yusibaka bihi lam yaqdiru 'ala dzalik. Seandainya para manusia berusaha untuk menghalangi engkau dari sesuatu yang Allah ingin memberikannya kepadamu, niscaya mereka pun tidak akan bisa menghalanginya. Kemudian kata Nabi SAW, fa idza sa'alta fas'alillah. Wahai anakku, seandainya kamu butuh sesuatu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu butuh pertolongan, mintalah tolong kepada Allah. Biasakan anak untuk selalu minta tolong kepada Allah, minta sesuatu kepada Allah. Anak pengin sesuatu, bilang sama orang tuanya, orang tua, Pak, Bu, Mi, Abi, pengin apel misalnya. Ayo nak minta sama Allah. Ya. Dibiasakan anak untuk selalu minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diceritakan, ada seorang ustaz. Punya anak, biasanya anak ini minta jajan ke warung gitulah, ya. Ke salah satu supermarket yang di dekat rumahnya di situ. Pada suatu hari, anak ini datang kepada ustaznya. Kepada bapaknya. Ayo dong, Abi, anterin, beli jajan. Beli jajan di supermarket yang dekat situ. Nah, saat itu bapaknya ini lagi nulis. Lagi mempersiapkan materi pengajian. Dan ini harus segera selesai. Akhirnya, bapak itu bilang sama anaknya, nantilah nak, bapak ini belum selesai nulis. Ini bapak lagi sibuk. Nantilah kalau sudah selesai bapak antar. Ayolah sekarang lah Bi. Anaknya merajuk seperti itu. Akhirnya si bapak ini bilang sama anaknya, ya udah sana nak, kamu minta aja sama Allah supaya bapak ini cepat selesai nulisnya. Ya berdoa sama Allah supaya bapak cepat selesai nulisnya. Nanti kalau bapak selesai nulisnya dan cepat, nanti bapak antar kamu. Akhirnya betul. Bapaknya nulis lagi, terus anaknya pergi ke kamar. Dia pergi ke kamar berdoa kepada Allah. Ya Allah, semoga bapak cepat selesai nulis. Ya Allah, semoga bapak cepat selesai nulis. Terus berdoa seperti itu. Si bapak lagi tengah-tengah nulis, dia kebelet pengen ke belakang. Ya, entah pengen pipis atau apa. Ketika akan kamar mandi lewat kamar anaknya. Ketika lewat kamar anaknya, dia lihat anaknya ini lagi menghadap ke arah kiblat, kemudian mengangkat tangannya berdoa sama Allah. Ya Allah, cepatlah supaya bapak saya cepat selesai nulis. Ya Allah, saya pengen jajan. Ya Allah, cepatkan bapak saya. Ketika bapaknya lewat kamar anaknya sedang seperti itu, bapaknya ini enggak tega. Ya. Bapaknya ini enggak tega. Kemudian dia segera menyelesaikan tulisan. Kemudian dia datang kepada anaknya. Ayo nak, bapak udah selesai. Alhamdulillah, kata anaknya. Memang betul-betul Allah itu mendengar doanya hambanya. Akhirnya sama bapaknya itu diantar ya, ke supermarket itu. Biasanya kalau diantar ke supermarket dibatasi cuma satu. Jajannya. Nah, hari itu karena dia gak tega sama anaknya, dia bilang sama anaknya, sudah terserah kamu ngambil, silahkan ngambil apa saja. Akhirnya apa komentar anaknya? Luar biasa. Kalau minta sama Allah itu dikasihnya banyak, kalau minta sama bapak dikasihnya cuma satu. Jadi anak ini kalau minta sama bapak lama. Ya. Kalau minta sama bapak lama ngasihnya, dan ngasihnya cuma satu. Kalau minta sama Allah cepat ngasihnya banyak, subhanallah. Ini karena anak dibiasakan untuk minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya perhatikan bagaimana Nabi SAW membiasakan anak kecil minta apa-apa sama Allah. Kata Nabi SAW, wa idza sa'alta fas'alillah. Wahai anakku, kalau kamu minta sesuatu, mintalah sama Allah. Ya, anak misalnya minta tas baru, anak minta sepatu baru, anak minta ini dan itu. Oke, dia ngomong sama orang tua, memang orang tua punya kewajiban. Tapi biasakan anak itu untuk tergantung sama Allah. Kalau dia butuh apa-apa, cobalah nak minta sama Allah, berdoa kamu sama Allah. Anak sakit, ya pengen sembuh, minta sama Allah. Anak pengen makanan tertentu, minta sama Allah. Akan dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara yang tidak disangka-sangka. Kemudian kata Nabi SAW, wa alam anna nasra ma'as sabri, wa annal faraja ma'al karbi, wa anna ma'al usri yusra. Kata Nabi SAW, ketahuilah wahai nak, sesungguhnya pertolongan Allah itu akan datang setelah seseorang bersabar. Dan bersama ujian ada jalan keluar, serta bersama kesulitan ada kemudahan. Ini nasihat yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Abbas yang masih kecil pada usia sebelum sampai usia 10 tahun dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Kita dengarkan pertanyaan yang sudah masuk. Silakan. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas pemaparan materinya. Semoga dapat dipahami dan insyaallah bermanfaat sekali insyaallah. Baik Ustaz, kita ke pertanyaan Ustaz. Yang pertama mungkin tentang berpuasa Ustaz, melatih anak berpuasa. Apakah ini hanya khusus di bulan Ramadan saja atau mungkin kita juga melatih anak-anak yang notabene mungkin belum mampu Ustaz kadang-kadang untuk berpuasa sunnah juga Ustaz? Gimana tafadhol? Ya, melatih puasa apakah hanya di bulan Ramadan saja atau termasuk puasa sunnah juga? Tentunya yang pertama adalah puasa Ramadan. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Seandainya anak sudah kuat terbiasa untuk puasa Ramadan, ada baiknya anak itu dibiasakan juga untuk puasa sunnah. Ada baiknya anak dibiasakan juga untuk puasa sunnah. Dan kita bisa memilih waktu-waktu di mana aktivitas anak itu tidak terlalu banyak. Contohnya misalnya ketika liburan. Ya, contohnya ketika liburan. Ketika dia tidak memeras otaknya dengan banyak, anak bisa dibiasakan untuk berpuasa. Ketika saat liburan dia terbiasa untuk puasa sunnah, nanti kita melangkah ketika sudah masuk sekolah, dia kita biasakan untuk puasa. Ya, sekali, dua kali, tiga kali. Ya. Sekali lagi tidak pakai paksaan. Ya. Puasa Ramadan saja yang hukumnya wajib, kalau anak belum balig itu tidak dipaksakan. Apalagi puasa yang hukumnya sunnah seperti puasa Senin Kemis atau puasa tengah bulan. Wallahu a'lam. Silakan. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Sebelum kami menanyakan yang kedua, kami undang segenap pendengar Radio Insani di mana pun Anda berada yang ingin ikut bersoal jawab. Silakan Anda bisa menanyakannya di 085-600-1880. Baik Ustaz, pertanyaan yang kedua Ustaz, tentang memenuhi, memberi contoh kepada anak tentang sifat amanah, memenuhi janji Ustaz. Kadang-kadang ketika berjanji ternyata di hari haknya kita punya halangan yang mendesak untuk tidak memenuhinya. Apakah kita bisa mengganti dengan suatu yang lain? Artinya tidak sampai mengecewakan. Kadang-kadang juga takut bahwa nanti anak mengecap kalau orang tua tidak amanah. Bagaimana menurut Antum Ustaz? Ya, pertama untuk mengatasi terlebih dahulu. Jadi kadang-kadang ada orang janji sesuatu kepada anak, ternyata dia tidak mampu untuk menepatinya. Yang pertama, untuk menghindari terjadinya itu, sebelum itu terjadi, saya katakan, ketika kita akan berjanji sesuatu kepada anak, kita harus pikir matang-matang. Apakah kita mampu untuk memenuhi atau tidak? Jangan sampai kita itu asal sekedar janji. Misalnya anak, nak nanti kalau kamu lulus SD tak belikan mobil misalnya. Ya itu lihat kemampuan lah. Lihat apa? Kemampuan. Kalau mobil-mobilan ya gak apa-apa. Ya, mobil beneran ya. Ya, jadi lihat kemampuan. Jadi kalau mau janji sesuatu, lihat kemampuan. Ya, janjinya kapan, lihat kondisi keuangan. Misalnya kita katakan sama nak, nanti kalau misalnya kamu ternyata naik hasil rapot kamu bagus, nanti Abi berjanji akan memberikan anu. Lihat rapotannya tanggal berapa. Ternyata rapotannya tanggal 28. Itu kan tanggal apa? Tanggal tua. Ya. Sudah tahu tanggal tua, janji belikan sesuatu. Ya. Kalau kayak gitu berarti kita harus ada upaya melihat apakah kita mampu atau tidak. Ya, kalau misalnya kita tidak mampu, maka jangan janji yang muluk-muluk. Ini pencegahan. Ah, kalau misalnya sudah terjadi. Nah, kalau sudah terjadi janji ternyata tidak mampu. Bagaimana yang kita lakukan? Pertama, Anda harus jujur. Anda harus jujur kepada anak mengatakan bahwa nak, bapak sudah berjanji untuk membelikan anu. Dan bapak mengaku sudah janji, akan tetapi nak, Allah menakdirkan hari ini ternyata bapak kehabisan duit. Ya, maka bapak mohon maaf, minta maaf. Insya Allah bapak akan penuhi janji ini nanti kapan ketika uang sudah ada. Jadi terus terang sama anak. Ya pasti anak mungkin akan sedih, akan kecewa dan seterusnya. Tapi ketika bapak atau ibu ya mengakui kesalahan, itu adalah merupakan sebuah nilai plus yang berharga buat anak. Jadi anak tahu itu salah. Nah, jadi jangan berkilah. Nah, sebagian orang tua nggak mau ngaku salah sama anaknya. Ya, bahkan dia berusaha untuk menghindari gini-gini, ngeles lah istilahnya ya. Dia berusaha untuk ngeles seakan-akan dia nggak punya salah. Jangan. Kalau kayak gitu nanti anak akan menganggap itu adalah sesuatu yang legal, sesuatu yang baik, sesuatu yang benar mengingkari janji. Maka kalau Anda pernah berjanji dan ternyata Anda tidak bisa menepati janji itu, mohon maaf, akui kesalahan itu. Nyatakan secara gentle bahwa kita salah. Ya, kita salah, keliru, karena tidak bisa menepati janji, tapi kami, tapi Bapak atau Ibu berjanji insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala untuk menepatinya ketika sudah ada harta atau ada uang yang bisa digunakan untuk menepati janji tersebut. Makanya kalau janji jangan lupa untuk mengucapkan insya Allah. Nah, sudah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh segenap kaum muslimin. Yang berikutnya saat ada pertanyaan dari Abu Hamzah yang berada di Belik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana agar supaya anak percaya diri, Ustaz? Jazakumullah khairan, tafadhal. Untuk Abu Hamzah di Belik, bagaimana supaya anak percaya diri? Dibiasakan untuk percaya diri. Dari kecil ya, anak itu dia pasti punya punya kelebihan walaupun cuma kecil. Ya, misalnya anak sudah mulai bisa memakai baju walaupun kebalik. Sudah mulai bisa pakai sandal walaupun sandal kanan dipakai di kiri dipakai. Itu harus diapresiasi. Ya. Ketika anak mendapatkan apresiasi, penghargaan dari orang tuanya, maka akan timbul kepercayaan diri di dalam diri anak kita. Ya. Jadi jangan sampai anak itu sudah bisa melakukan seperti itu, malah kita jelek-jelekkan. Atau anak sudah mulai bisa nulis atau gambar, ya sudah mulai bisa gambar, walaupun gambarnya itu nggak jelas, ya tetap kita katakan, oh bagus sekali, ya untuk ukuran anak. Jadi jangan sampai anak sudah mulai bisa gambar, kemudian kita malah katakan, gambar apa gue nak? Benang bundet apa? Jadi kita jangan menjatuhkan mental anak. Kalau anak bisa melakukan sesuatu, seukuran anak itu hebat. Ya, jadi jangan ngukur dengan ukuran kita. Anak mulai bisa nulis A, B, C, bisa nulis alif, ba, ta, sa. Nah, walaupun tulisannya kurang baik, untuk seukuran dia itu sudah bagus gitu loh. Maka ketika kita katakan bagus, kita katakan hebat, itu bukan bohong kita. Itu sesuai dengan realita. Dia hebat untuk anak ukuran segitu. Maka ini diantara cara untuk membangkitkan apa? Untuk membangkitkan percaya diri dalam diri anak kita. Di antaranya juga adalah membiarkan anak untuk interaksi, ya, membiarkan anak untuk bergaul dengan orang lain. Jangan dibiarkan anak cuma dekem aja di rumah. Tentunya tadi kita katakan milih teman-teman yang baik-baik. Ya, silakan. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga dapat diambil manfaatnya untuk saudara Hamzah yang ada, Abu Hamzah yang ada di Belik. Berikutnya Ustaz, dari Ibu Mirah yang ada di Suaraja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah dalam melatih sholat untuk anak-anak, mungkin maksudnya ini Ustaz, harus tepat waktu, khususnya sholat subuh Ustaz? Tafadhal. Untuk melatih anak sholat, apakah harus tepat waktu, khususnya subuh? Semuanya, ya, bukan cuma subuh tok pertanyaannya, ya. Jadi termasuk zuhur, asar dan seterusnya. Kalau anak sudah usianya balig, maka harus, ya, maka harus. Nah, kalau anak usianya sudah balig, kalau anak belum balig, maka di sini kita membiasakan tanpa paksaan. Jadi dengan pelan-pelan kita bangunkan anak tersebut. Ya, kalau ternyata belum mau bangun, usianya belum balig, ya, atau belum 10 tahun, ya, maka saat itu ya kita biarkan sejenak, kemudian beberapa saat kemudian kita datangi lagi, kita bangunkan lagi. Jadi intinya lah pembiasaan. Nah, jadi kalau misalnya anak itu belum bisa, sedangkan usianya belum wajib untuk sholat, maka ya tidak, jangan dipaksa. Ya, kalau misalnya anak usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, ya, misalnya dia belum bangun-bangun, kita siram, itu nggak bagus itu, ya. Ya, kita ambil ember, kita guyur, ya. Itu gak bagus itu. Karena dia memang belum wajib. Sholatnya aja belum wajib, apalagi tepat waktunya. Ya, sholatnya aja belum wajib, apalagi tepat waktunya. Alias, kalau dia gak sholat, dia gak dosa. Apalagi sekedar dalam tanda kutip, sekedar dia sholat terlambat. Ya, tidak sholat aja gak dosa. Apalagi sholat terlambat. Maka dalam kondisi seperti ini, kita harus lebih bijak dan lebih arif lagi. Ya, silakan. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Yang selanjutnya Ustaz, datang dari Mama Aya di Kalisobe Banyumas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menghadapi anak yang suka marah kalau disuruh ngaji dan juga suka lupa padahal sudah ada jadwal di dinding kamarnya? Tafadhal Ustaz. Untuk Mama Ayah yang ada di Kalisobe Banyumas, bagaimana mengingatkan anak yang suka marah kalau disuruh ngaji atau suka lupa? Saya tanya, kita yang dewasa ini, Suka lupa enggak? Kita ini yang dewasa suka lupa enggak? Suka. Yang sudah dewasa aja suka lupa, apalagi yang masih kecil. Ya. Kemudian ini yang pertama, yang kedua. Ya, yang kedua bahwa anak marah ketika disuruh untuk ngaji. Ini perlu dicari tahu sebabnya kenapa. Bisa jadi karena cara untuk mengingatkannya kurang baik. Ya. Kalau cara mengingatkannya baik, dan itu kalau bisa jauh-jauh hari sebelum, jauh-jauh waktu sebelum waktu ngaji. Contoh kayak gini. Misalnya ya, anak itu jadwal ngajinya habis maghrib misalnya. Mengingatkannya itu jangan habis maghrib. Ya. Anak lagi asyik-asyik main, disuruh ngaji, gak enak pasti. Terus bagaimana Ustadz? Mengingatnya itu jauh-jauh. Nah, jauh-jauh waktu. Misalnya, contoh ya. Pagi-pagi dia bermain gitu. Kita katakan sama anak kita, nak, sekarang bapak sama ibu gak ngelarang kamu main ya. Karena memang sekarang waktunya bermain. Silahkan main sepuasnya. Tapi nanti ingat ya, waktunya ngaji-ngaji. Ya, kita ingatkan serius sama anak kita. Anak kita akan mengatakan, oh iya, ya sudah kita ingatkan. Pagi. Nanti sore kayak gitu. Misalnya sore dia main lagi misalnya. Kita katakan sama anak, nak, ini waktunya main. Ya, gak apa-apa silakan main. Tapi nanti jangan lupa ya, habis maghrib waktunya ngaji. Jangan lupa ya, habis maghrib. Itu yang namanya peringatan mempersiapkan kondisi psikologis anak. Jadi anak itu gak tiba-tiba, ya, gak tiba-tiba lagi enak-enaknya main, langsung kita tarik, ayo ngaji. Ya jelas marah anak seperti itu. Makanya perlu saya sampaikan di sini bahwa anak-anak, ketika dia belajar, ketika dia marah saat diajak untuk belajar atau saat diajak untuk mengaji, kita perlu cari tahu kira-kira penyebabnya apa. Kalau sudah tahu penyebabnya, kita berusaha untuk memperbaiki hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Namun saya jazakallahu khairan. Masih ada waktu, Ustaz? Silakan, mungkin satu dua pertanyaan. Nah, Ustaz, mungkin ini pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana saya harus bersikap ketika suami saya belum setuju anaknya yang umur 10 tahun pakai kerudung, sementara anaknya sudah pakai tapi masih labil. Sementara saya ingin membiasakan dia untuk pakai kerudung. Kata suami, SMP, minimal SMP baru boleh pakai kerudung biar aktivitasnya tidak terganggu. Terima kasih. Wassalam. Tafadhol Ustaz. Pertama tentu harus menyamakan visi dulu. Ya, harus menyamakan pemahaman sama suami. Karena anak itu anaknya dua orang. Anak itu anaknya dua orang. Bukan cuma anaknya satu orang. Jadi anak itu adalah anaknya bapak dan ibu. Sehingga kalau mau menentukan sesuatu perlu menyamakan persepsi, misi, visi ya dengan suami. Ya. Jadi sekarang ketika suami beralasan seperti itu, maka Anda perlu menyampaikan kepada suami ya bahwa yang namanya memakai kerudung wajibnya itu bukan diukur dari SMP. Ya. Wajibnya adalah diukur saat anak sudah balik. Sekarang saya tanya ibu-ibu yang punya anak perempuan. Ada enggak di antara anak-anak perempuan yang SD sudah balig? Ada enggak? Ada enggak anak-anak SD yang sudah datang bulan? Ada enggak? Ada. Berarti ngukurnya itu bukan dengan SMP atau SMA. Ya, ngukurnya adalah ketika anak balig, dia wajib untuk pakai jilbab. Nah, maka ini perlu diluruskan dengan suami dengan cara yang baik tentunya. Perlu disampaikan kepada suami dengan cara yang baik. Nah. Ini yang pertama. Kemudian ketika suami beralasan nanti mengganggu aktivitas. Aktivitas apa yang terganggu? Ya. Aktivitas duniawikah atau aktivitas ukhrawikah? Ya. Kalau misalnya aktivitas duniawi terganggu demi untuk mengamalkan ajaran agama, itu tidak ada masalah. Ya, itu tidak ada masalah. Bukan merupakan sesuatu yang sangat besar yang harus dipikirkan. Kecuali kalau aktivitas ukhrawi terganggu dengan sesuatu yang sifatnya duniawi. Nah, itu yang harus diperhatikan. Aktivitas duniawi terganggu dengan ukhrawi, itu tidak ada masalah. Walaupun sebenarnya, aktivitas ukhrawi, ya, kalau dijalankan dengan baik, insya Allah tidak akan mengganggu aktivitas duniawi selama aktivitas duniawi itu sesuatu yang halal, ya, sesuatu yang benar. Toh seandainya terganggu pun tidak ada apa-apa, karena kita hidup di dunia cuma sementara, sedangkan kehidupan kita yang kekal adalah di akhirat. Ya, maka perlu diminta tahu kepada suami aktivitas apa yang terganggu dengan anak itu memakai jilbab. Alhamdulillah sekarang. Aktivitas apa coba yang terganggu? Belajar bisa, sekolah bisa, olahraga bisa, ya, nulis bisa. Artinya anak itu bisa tetap berkembang sekalipun anak memakai jilbab. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.